Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Ridul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin kudrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan setiap hari Senin sore dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang salat. Tapi dalam pembahasan tentang hukum seputar masjid. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang keutamaan membangun masjid, keutamaan bekerja sama membangun masjid. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bangunan masjid. Artinya beberapa batasan kawaid dalam membangun masjid. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa memakmurkan masjid itu ada dalam dua kategori. Jadi imaratul masajid tanqasimu ila qismain. Memakmurkan masjid itu ada dua sisi atau dua bagian atau ada dua bentuk dalam memakmurkan masjid. Yang pertama adalah imaratul masajid di makna imarah maknawiyah, yaitu memakmurkan masjid dalam bentuk maknawi, yaitu memakmurkan masjid bi al-ibadah wa bi iqamati salatil jamaah bi iqamati at-ta'lim wa dzikri wa qiraatil quran wa ghairi dzalik. Macam yang pertama, memakmurkan masjid, yaitu memakmurkan masjid dalam arti memakmurkan secara maknawi, itu dengan memakmurkan dengan sholat, itu sholat berjamaah, memakmurkan masjid dengan ta'lim, memakmurkan masjid dengan zikir, dengan baca Quran, dan hal-hal yang tentunya disyariatkan. Akan tentunya masjid itu tempat bermusyawarah, masjid itu tempat belajar, masjid itu tempat i'tikaf. Dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan masjid. Sedangkan yang kedua, memakmurkan masjid yang artinya adalah membangunnya dan menjaganya dari najis dan kotoran. Kita akan membacakan hadis sebagai hadis pokok tentang batasan-batasan membangun masjid atau berkaitan dengan ornamen masjid. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu bunyanil masjid. Jadi bab yang menjelaskan tentang bangunan masjid. Artinya bangunan masjid yang itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Sa'id, kana saqful masjidi min jaridin nahl. Wa amara Umar bina al-masjid. Qala akkinin nasa min al-matari. Wa iyyaka antuhammara au antusaffara fataftinun nas. Wa qala Anas yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Wa qala Ibnu Abbasin la tuzahrifunnaha kama zahrafatil yahudu wa nasara. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Ali ibn Abdullah al-Madini. Qala hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad. Qala hadatsani Abi, ini Ibrahim ibn Sa'ad. An Salih ibn Kaisan. Qala hadatsana Nafi an Abdullah ibn Umar akhbarahu anal masjidah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniyan minal labani wasakfuhu aljaridu wa umuduhu khashabun nakhl falam yazid fihi Abu Bakrin syai'a wa zada fihi Umaru. Karena tentunya umat Islam sudah tersebar di beberapa tempat. Wa qala akinin nasa minal matori. Artinya berikanlah orang-orang kenyamanan dari hujan. Berarti ya masjid dibangun atap. Ya sejumlah masjid di waktu itu belum dibangun atap. Jadi di zaman Nabi SAW masjid juga tidak dibangun atapnya, tidak dibikin atapnya. Oleh sebab itu disebutkan dalam sejumlah hadis juga, kalau para sahabat dengan Nabi SAW sholat, maka terkadang mereka sholat dalam kondisi lantai ataupun tanahnya adalah becek, basah gitu ya. Dan para sahabat disebutkan mereka sampai di jidat-jidat mereka ada pasir gitu, ketika hujan turun. Lalu Umar memerintahkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan kepada para sahabat dari hujan, berarti dibangunlah atap masjid. Wa iyyaka an tuhammara wa tusaffara. Kemudian Umar memperingatkan supaya tidak diberi cat yang banyak warna yang akan melalaikan orang sedang sholat, jadi terfitnah, mungkin banyak warnanya gitu ya. Umar melarang waktu itu. Waqala Anas, dan berkata Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Kemudian Anas meriwayatkan akan datang satu masa di mana orang berbangga-bangga dalam membangun masjid. Artinya di sini berbangga-bangga itu berlomba untuk sangat bagus gitu. Jadi berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba membangunnya, tetapi yang dimaksud di sini berlomba-lomba dengan berbangga-bangga satu dengan yang lainnya, mengatakan masjid kami lebih baik. Ya, masjid kami lebih baik, masjid kami lebih mewah, masjid kami ornamennya begini lebih mewah, tapi mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Dan ini min ashrati sa'ah, merupakan ciri diantara ciri hari kiamat. Jadi masjid-masjid mewah, tapi sedikit orang yang sholat berjamaahnya atau yang memakmurkannya adalah sedikit. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah Ibnu Abbas, latuzahrifunnaha kama zahrafatil yahudu wa nasara. Kata Abdullah bin Abbas, benar-benar nanti akan datang satu generasi orang-orang yang betul-betul ya menghiasi masjid dengan mugolat. Jadi ornamennya dibuat berlebihan, jadi dibuat isyrop berlebihan dalam menata tentang ornamen masjid. Jadi di sini mungkin sejenis marmer, kemudian jenis-jenis yang lainnya yang di situ akan menghiasi masjid dengan hiasan-hiasan ala Yahudi dan Nasara. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar tentang masjid di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan di zaman Utsman. Nah, Ali tidak disebutkan secara khusus karena memang Ali itu berpindah kekhilafahan di masa Ali itu ke Kufah, ya. Sehingga konsentrasinya ke Masjid Nabawi tidak seperti tiga khalifah sebelumnya. Abdullah bin Umar mengatakan, annal masjidakana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniyan min labini. Bahwa masjid di zaman Nabi itu dibuat dari batu bata. Artinya tanah yang dikeringkan. Tanah liat yang dikeringkan itu namanya labin. Ya. Kita menamakannya batu bata. Wasaquhu al-jarid. Ya. Sedangkan ya, atapnya adalah pelapah. Jadi pelapah dan daun-daun kurma. Ya, mungkin kalau di kita ya, sejenis ya daun kelapa atau daun-daun yang lain yang semacam dengannya. Wa umudu khasyabun nakhl, dan tiangnya adalah batang kurma. Jadi tiangnya adalah batang kurma. Dan ini menunjukkan kesederhanaan bangunan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dindingnya terbuat dari tanah liat yang dikeringkan, atau kita menamakannya batu bata. Atapnya itu adalah pelapah kurma, artinya pelapah dan daun kurma. Sedangkan tiang-tiangnya adalah batang kurma. Kemudian diriwayatkan bahwa Abu Bakar, karena Abu Bakar itu cuma 2 tahun, beliau jadi khalifah jadi 2 tahun. Dan masa Abu Bakar itu termasuk masa ada fitnah. Jadi fitnah orang yang mengklaim jadi nabi palsu, orang yang enggan menunaikan zakat, dan orang-orang yang murtad. Jadi ada 3 fitnah besar di masa Abu Bakar. Apa? Orang-orang mengaku jadi nabi palsu, ya, seperti dikisahkan saja kemudian Musalimatu Al-Kadzab, ya. Itu orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang murtad, walaupun tidak mengaku jadi nabi palsu. Yang ketiga, kelompok yang menahan zakat mereka untuk diserahkan kepada Abu Bakar, dan ini diperangi. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq dikatakan lam yazfi Abu Bakar syai'a. Abu Bakar tidak merubah ornamen masjid, ya, yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perubahan di masa Abu Bakar. Jadi tetap dindingnya terbuat dari batu bata, kemudian atapnya dari pelapa kurma, dan batangnya dari batang kurma. Apa? Tiangnya dari batang kurma. Kemudian wazada fihi Umar, dan Umar menambah ornamen masjid. Wabanahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulullah SAW. Ya, tetapi luasnya tidak dirubah di zaman Umar, itu tidak dirubah. Kemudian pokok-pokoknya tidak dirubah. Ya. Hanya saja dikatakan, ya, penambahan wa'ada umuduhu khosyaban. Tapi tiangnya itu ada dari kayu selain dari batang kurma. Jadi tetap itu pakai dinding dari batu bata, kemudian atapnya dari pelapah, kemudian tiang-tiangnya ditambah selain dari batang kurma dengan kayu-kayu. Kemudian Utsman menambah dengan penambahan yang banyak, kata Abdullah bin Umar. Jadi renovasinya renovasi yang sedikit besar di zaman Utsman. Wabana jidaruhu bil hijarah mankusha. Maka disebutkan bahwa temboknya atau dindingnya itu dari batu-batu yang diukir. Jadi di masa Utsman radhiyallahu taala anhu ada perubahan bahwa dindingnya itu tidak dari tanah lagi, tetapi dari batu yang diukir. Jadi ada perubahan. Ada perubahan sedikit. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa ja'ala umudahu min hijarah mankusah. Demikian juga disebutkan bahwa tiangnya juga dari batu. Jadi tiangnya dari batu. Jadi dari batu yang diukir juga. Jadi diukir juga. Kemudian wasaqquhu bisajj. Ini yang dimaksud adalah kayu pilihan. Jadi bukan lagi pelapa kurma. Itu di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai pada masa kekuasaan Al-Walid ibn Malik, itu terjadi perubahan besar, dan terjadi juga pelebaran yang diingkari oleh banyak para ulama, yaitu pelebaran ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diingkari oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi pelebaran-pelebaran, tapi pelebarannya itu ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang la taj'alni qabri ida, la taj'alu buyutakum kubura, ya, dan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Jadi pada masa Utsman itu terjadi renovasi, perombakan yang lumayan. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman itu tidak menyalahi syariat, karena ini ada juga adalah kesepakatan para sahabat di saat itu. Jadi para sahabat sepakat di saat itu. Nah, perubahan di masa Utsman itu disebutkan, ya, dindingnya dari batu yang diukir. Kemudian tiangnya dari tiang, artinya tiang-tiang masjid dibuat juga dari batu yang diukir. Sedangkan atapnya terbuat dari kayu pilihan. Jadi kayu pilihan. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin kayu jati, kayu seberang, yang kayu-kayu pilihan bagus. Nah, kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis dan asar, artinya asar hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang bangunan masjid, jadi tentang bangunan masjid itu bisa kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan hukumnya dari tiga sisi. Jadi ada tiga komponen kita berbicara tentang masjid, ya. Atau ada tiga sisi yang harus diperhatikan tentang masalah masjid. Yang pertama, tentang keutamaan membangun masjid. Jadi tentang keutamaan membangun masjid, sebagaimana kita telah menjelaskannya di pertemuan yang telah lalu. Ya. Kan dalam hadis dikatakan, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan masjid, akan membangunkan baginya rumah di surga. Dan ini keutamaan yang sangat apa? Yang sangat agung. Keutamaan yang sangat agung. Jadi membangun masjid adalah amalan yang sangat agung. Membangun masjid juga adalah sebagai sebab amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Jadi ada amalan yang tidak akan terputus pahalanya adalah membangun masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sab'atu asyya'in yajri sawabuhu 'alal 'abdi wa huwa fi qabrihi. Ada tujuh amalan yang pahalanya tetap akan mengalir kepada seseorang walaupun seseorang telah berada di alam kuburnya. Apa? Dikatakan masjidan banahu, masjid yang ia bangun. Artinya kalau dimakmurkan sama orang-orang muslim yang setelahnya, orang yang sholat, orang yang ibadah, orang yang itikaf, orang yang taklim di masjid tersebut, secara otomatis akan mengalirkan pahala kepada orang tersebut. Jadi kepada orang tersebut. Jadi itu poin yang pertama, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an telah mengaitkan memakmurkan masjid, termasuk membangun masjid, adalah sebagai konsekuensi iman dan bagian dari iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi hanyalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Ya, jadi itu sisi pertama yang harus kita tahu juga. Kemudian kita juga mengetahui bahwa masjid itu kan diidhofatan kepada Allah. Masajidallah. Jadi masajid Allah, masjid Allah. Ya. Dan di ayat lain dikatakan, ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi di sini ada dua ayat, innama ya'muru masajidallah. Yang kedua ayat yang berbunyi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, perhatikan di poin pertama. Jadi begitu agungnya membangun masjid, tapi Allah memperingatkan dengan dua sisi. Sisi yang pertama bahwa Allah menisbatkan masjid kepadanya. Maka kata para ulama, idopatul makhluk ila khaliq mimba bitasyrik. Jadi idopatul khaliq ila makhluk, idopatul makhluk ila khaliq apa? Mengidopatkan makhluk kepada pencipta itu pengagungan. Artinya masjid itu tempat yang wajib diagungkan karena Allah menisbatkan kepadanya. Baitullah, masajidullah itu kan mengidopatkan kepada Allah sebagai pengagungan kepada masjid itu. Nah, di sini memiliki makna bahwa orang tidak boleh melakukan keburukan di masjid, tidak boleh melakukan kemaksiatan di masjid. Masjid perlu dihormati seperti dalam hal-hal yang sudah kita lewat, tidak boleh apa? Sampai tidak boleh kentut di masjid kan itu. Artinya orang yang kentut di masjid itu, orang yang kentut di masjid itu kan akan diharamkan baginya untuk mendapatkan sholawat malaikat. Jadi kalau ya itu artinya keutamaannya berbeda dengan orang yang ya menahan hadasnya dengan orang yang berhadas di masjid. Apalagi ya hadis yang berkaitan dengan meludah di masjid, kemudian membuang sampah di masjid, udah kita bahas itu. Ya. Jadi ini bagian penting karena dikatakan masjidullah. Kemudian juga ada bagian terpenting dalam masjid, yaitu ketika Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang membangun masjid mesti ikhlas itu. Jadi orang yang membangun masjid jelas mesti ikhlas. Dan orang-orang yang beramal di masjid mesti ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan secara tegas mengatakan apa? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi Allah berfirman sesungguhnya masjid adalah milik Allah. Maka janganlah engkau beribadah, janganlah engkau berdoa dengan menyekutukan Allah. Jadi orang yang sholat di masjid, orang yang ibadah di masjid, orang yang membangun masjid itu mesti didasari dengan ikhlas. Maka oleh sebab itu orang musyrik, makan al musyrik ya'muruna masajidallah. Jadi tidak sepantasnya orang musyrik itu memakmurkan masjid. Ya. Kemudian makna dari ayat di sini menunjukkan bahwa masjid tidak boleh dibangun dari harta yang haram. Jadi pelaku riba tidak perlu bangun masjid. Dan ketua-ketua DKM tidak boleh menerima harta haram untuk bangun masjid. Ada orang banyak hartanya tetapi hasil riba, itu tidak boleh kita menerima untuk bangun masjid dari perkara yang ribawi. Kenapa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi di sini menunjukkan bahwa masjid tidak boleh dibangun dari harta yang tidak bersih. Bahkan tidak boleh kita menerima pemberian dari orang kafir untuk masjid. Kita boleh menerima hadiah dari orang kafir dalam bentuk hadiah, orang mukmin boleh, selama tidak akan menjinakkan hatinya untuk dia menjadi kafir. Tapi tidak boleh masjid dibangun. Ada orang kafir ngasih, pokoknya untuk tegel, ngasih untuk lantai, ngasih untuk apa, ngasih semen atau apa. Tidak boleh, masjid itu untuk ibadah kepada Allah. Masjid itu adalah bangunan yang diidopatkan kepada Allah. Masjidullah, masjid Allah. Ya. Itu dari sisi harta. Jadi tidak boleh kita membangun masjid hasil riswah, hasil korupsi. Nah, mungkin kalau kita sekarang ditanya, tidak pantas pengurus-pengurus masjid itu ada nego dengan yang mungkin ini pintunya korupsi. Ya, orang akan pemilihan pemilu atau pemilihan pejabat, dan sangat aib ya bagi pengurus-pengurus masjid menawarkan untuk kemakmuman masjid, meminta kepada orang-orang yang itu adalah ada akad tentang politik. Jadi akad politik untuk mendukung siapa? Yang kemungkinan uangnya itu adalah bagian untuk korupsi nanti. Karena masjid ini punya keagungan, punya kemuliaan. Baitullah, masajidullah, wa annal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Bagaimana fungsi masjid itu adalah untuk menegakkan hukum Allah, syariat Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian pengurus-pengurus masjid itu menjadi orang-orang yang hina. Meminta untuk masjid kepada orang-orang yang kemungkinan akan korup. Akan menelantarkan bangsa ini, anak bangsa ini. Apalagi kita bikin masjid meratap-ratap. Ya. Karena masjid ini punya keagungan. Masjid ini adalah kemuliaan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi. Sampai Nabi SAW mengatakan tidaklah orang itu membuat masjid walaupun seperti sarang burung, kecuali Allah Ta'ala akan membangunkan baginya adalah singgasana nanti yaumul qiyamah di surga. Ini motivasi yang sangat agung untuk masjid ini. Nah, itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang di mana kita bangun masjid. Jadi di mana kita membangun masjid? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam sejumlah hadis dan kisah-kisah yang ada bahwa Nabi SAW melarang membangun masjid di tempat yang di situ ada kuburan. Jadi bukan tempat kuburan kemudian kita bikin masjid, dilarang dalam Islam. Bahkan masjid itu seyogianya tidak berdekatan, mungkin di situ ada tempat pembuangan sampah, kemudian kita bikin masjid di situ. Atau ada tempat-tempat yang kotor. Jadi ada tempat-tempat yang kotor. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pada hadis yang pertama ataupun hadis yang sedikit kita telah lewat, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan pohon-pohonan di tempat yang akan dibangun. Kemudian merobohkan semua bangunan yang ada. Kemudian memindahkan kuburan-kuburan orang musyrikil Quraisy. Kuburan orang-orang kafir dari tempat itu. Dan masjid menjadi tempat yang bersih. Jadi masjid menjadi tempat yang bersih. Jadi berarti ada sejak awal Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar dalam setiap perkampungan yang di situ berkumpul kaum muslimin dibangun masjid. Untuk apa? Untuk tegaknya sholat berjamaah dan tegaknya sholat Jumat. Karena kita mengetahui barang siapa yang satu daerah tidak ditegakkan sholat Jumat, kecuali akan Allah timpakan kepada mereka kelalaian dan akan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan azab nanti yaumul qiyamah. Jadi dianjurkan membangun masjid itu pidur. Pidur itu hay'ah. Artinya satu komunitas kampung, ya mungkin ke RT-an, ke RW-an, ya. Dan itu biasanya kalau di negara Islam, ya, semuanya dengan izin dari pemerintah, karena tentunya masjid itu punya tujuan untuk apa? Untuk ya ibadah, persatuan kaum muslimin, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masjid dirar, kan? Jadi masjid yang tidak dibangun di atas takwa. Masjid yang tidak dibangun untuk menyatukan kaum muslimin, tapi masjid yang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Kemudian unsur yang ketiga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari poin-poin penting tentang masjid. Jadi batasan umumnya dulu. Pertama, dilarang mugolat, watafahur, watabahi, fibina il masjid. Kemudian Nabi SAW mengajari kita satu batasan-batasan dalam membangun masjid. Yang pertama, kita dilarang mugolat, artinya berlebih-lebihan, ya, dan berbangga-bangga dalam membangun berkaitan dengan kemewahan ornamen masjid. Jadi ornamen masjid, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya dalam hadis-hadis sahih sebagai alamatus sa'ah. Jadi berbangga-bangga dalam membangun masjid ataupun dalam lomba-lomba ornamen masjid itu bagian dari ciri-ciri hari kiamat. Jadi menunjukkan dekatnya dengan hari kiamat. Jadi dilarang kita untuk berlomba-lomba dalam membangun masjid itu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik tadi, di mana Nabi SAW mengatakan benar-benar orang-orang akan berlebih-lebihan dalam menghiasi masjid seperti apa yang dilakukan Yahudi dan Nasara. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan akan datang satu ketika di mana seseorang akan berbangga-bangga dalam membangun masjid tapi mereka tidak memakmurkannya. Jadi tetapi mereka tidak memakmurkannya. Dan ini yang diisyaratkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam membangunnya. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dan apa-apa yang dikatakan oleh para sahabat bahwa masjid dibangun untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman, kehusyuan orang dalam beribadah. Jadi menciptakan ketentraman, kehusyuan, kenyamanan orang beribadah. Berarti boleh kita membuat bangunan masjid dengan membaguskannya. Yang memiliki makna untuk membuat kenyamanan orang yang menunaikan ibadah. Dan ini diambil dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pernyataan Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan akinin nas minal matori. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau memerintahkan untuk membangun masjid, apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan berikan orang kenyamanan dari air hujan. Berarti tujuan masjid dibangun adalah untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan. Ya. Bagaimana bentuk kenyamanan? Bentuk kenyamanan relatif. Ya. Dalam arti mungkin berkembang dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya. Kalau dulu sekarang nyamannya pakai AC, ya pakai AC. Nyamannya sekarang pakai apa? Pakai tikar, ya pakai tikar. Karena itu berkembang berkaitan dengan definisi apa? Kenyamanan. Ya, kenyamanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, batasannya apa? Tidak boleh ada ornamen atau bentuk-bentuk yang ada dalam masjid yang itu punya makna tasyabuh dengan ornamen tempat ibadah orang kafir. Maka dengan itu para ulama ada perbedaan pendapat seperti mihrab gitu ya. Tentang mihrab. Kemudian menaruh dan semisalnya. Walaupun tentunya pendapat yang rajih boleh. Tapi masjid adalah sebagai ikon tempat kaum muslimin, ibadah kaum muslimin, sudah barang tentu tidak boleh segala sesuatu yang di dalamnya memiliki makna tasyabuh dengan orang kafir. Jadi tempat ibadah orang kafir, baik Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau yang lainnya. Ya. Kemudian tidak boleh ada ornamen, ya. Baik itu mungkin jenis apa saja di masjid, ya, mungkin hiasan-hiasan atau kaligrafi-kaligrafi, yang itu semua akan melalaikan orang yang sholat. Ya, seperti umpamanya di depan masjid ditulis ayat Quran gitu ya. Yang ketika orang mungkin sholat baca dulu ini ayatnya apa, apalagi gak jelas tulisannya gitu ya. Bukan gak jelas, maksudnya jenis-jenis apa, jenis khotnya khot yang susah dibaca gitu. Ya. Yang susah apa? Dibaca. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajari kita ketika Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya ada tirai, yang di tirainya itu ada gambar, maka Nabi SAW mengatakan amiti kiromiki hada. Kata Nabi SAW, buang atau jauhkanlah tiraimu ini, karena gambar yang ada pada tirai ini membuat aku lalai dalam sholat. Jadi apa? Mengganggu aku dalam sholat. Jadi artinya tidak boleh ada sejenis ya ornamen ataupun mungkin jenis hiasan atau jenis apa itu kaligrafi yang akan melalaikan orang dari sholat. Ya, seperti mungkin menulis ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW itu di tempat apa? Di tempat untuk kiblat, ya, orang melihatnya. Ya, dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum bikin kaligrafi di masjid, ya. Dan para ulama jumhur itu mengatakan makruh. Ya. Nah, itu dari sisi ornamen. Dalam arti tidak boleh ada yang mengganggu kita, mengganggu. Kemudian kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir, mungkin sebelum kita membacakan sejumlah hadis dan masalah-masalah lain tentang kaidah umum tentang masjid, bahwa para ulama dalam menjelaskan tentang batasan ya keindahan masjid. Ya. Para ulama menggambarkan seiring perkembangan teknologi manusia dan seiring perkembangan bangunan-bangunan rumah kaum muslimin mewah, maka tentunya batasan kemewahan masjid juga berkaitan dengan kemewahan rumah-rumah kaum muslimin. Dalam arti, kalau di sebuah daerah kemudian rumahnya mewah, kemudian masjidnya ya jauh dari kondisi bangunan yang dimiliki oleh kaum muslimin, maka tentunya tidak sepadan. Walaupun tentunya bukan harus berlebih-lebihan dalam mengemas ornamennya. Jadi ornamen masjid. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berlebih-lebihan dalam membangun masjid. Karena inti dari masjid itu adalah memakmurkannya. Jadi inti dari masjid adalah memakmurkannya, bukan sekedar kita membangun fisiknya, tetapi adalah memakmurkan masjid. Ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita akan menjelaskan sejumlah poin-poin penting tentang masjid. Apa yang saya baca dari pernyataan para ulama, ya, seyogianya masjid arah shofnya sesuai dengan arah kiblatnya. Jadi arah shofnya sesuai dengan arah kiblatnya. Karena ini juga yang akan menambah kenyamanan orang dalam beribadah. Kemudian memudahkan kaum muslimin untuk meluruskan shof. Ya, walaupun mungkin kalau kita di Indonesia ya, dan itu masih jadi perdebatan juga, bahwa sejumlah masjid ya bangunannya lurus tapi shofnya dibikin apa? Miring gitu. Jadi di zaman Nabi, sahabat menghadap ila jidaril masjid, bukan ila jawiyatil masjid. Jadi sholat itu ila jidar, sholat itu menghadap dinding ke depan. Jadi bukan jari ke arah apa? Ke arah juru masjid ataupun sudut masjid. Karena di sebagian kita mungkin hari ini ya, entah penelitiannya seperti apa, banyak yang merubah apa? Arahnya gitu. Atau sebagian pembuat masjid yang mendahulukan tentang keindahan tanpa melihat tentang kiblat. Jadi pingin ornamen masjidnya dikatakan lurus gitu ya, secara itu postur tanah, walaupun ya arah masjidnya tidak ke arah kiblat. Sehingga ketika akan sholat dibuatlah apa arah yang tidak ke arah jidar masjid. Dan banyak para ulama mengatakan itu makruh. Makruh artinya karena sholatnya jadi bukan ke yang semestinya, biasa gitu. Ya, biasa. Kemudian yang kedua tentang mihrab masjid. Mihrab. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mihrab. Mihrab adalah bagian depan masjid yang dibikin menonjol ke depan sedikit, berbeda dengan bangunan masjid yang dimaksud. Ya, maksudnya mihrab itu ini. Sebagian para ulama ada yang mengatakan makruh atau tidak boleh bikin masjid ada mihrabnya. Jadi bikin masjid ada mihrabnya. Dan pendapat yang mengatakan makruh bikin mihrab itu lumayan dari kalangan para ulama terdahulu, ya. Sebagian para ulama mengatakan boleh bikin mihrab. Salah satu dalil yang mereka katakan itu adalah alamatul kiblah, sebagai alamat kiblat masjid. Dan mereka mengatakan agar imam diketahui berada di tengah-tengah makmum. Jadi berada di tengah-tengah makmum. Ya. Dan perbedaan ini tidak mengapa, dalam arti mihrab, masjid yang ada mihrabnya, ya, itu tidak dikatakan sebagai penyelisihan kepada syariat, karena ini adalah termasuk khilafiyah. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Dan mihrab masjid menurut pendapat yang rajih hukum masjid. Jadi mihrab masjid adalah hukum masjid. Dalam arti boleh kita beriktikaf di mihrab gitu ya. Kalau ketika hukum iktikaf. Ya, dan hukum-hukum apa yang dianjurkan, hukum-hukum apa yang dilarang itu masuk dalam kategori itu. Ya. Ini bagian contoh pertama dari mungkin yang dinamakan hal yang ada di masjid. Ya. Kemudian yang kedua, yang dinamakan rahbatul masjid. Rahbatul masjid yaitu pelataran masjid. Atau mungkin dalam bahasa kita terlas masjid. Apa namanya ini? Yang ada di kanan, belakang, di kiri disebutnya apa? Hah? Teras masjid ya. Iya. Ya. Teras masjid hukumnya apa? Pendapat yang rajih adalah hukum masjid. Jadi hukum adalah hukum masjid. Dalam arti kalau masuk tahiyatul masjid, iya. Kemudian kalau orang apa? Iktikaf berdiri di terasnya tidak termasuk keluar dari masjid. Kemudian hukum berdagang tidak boleh juga berdagang di teras masjid. Karena pendapat yang rajih teras masjid adalah hukum masjid. Ketika itu menyambung gitu, menyambung dengan. Kemudian kalau sholat berjamaah juga hukumnya masuk dalam kategori itu. Itu dinamakan rahbatul masjid. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu sathul masjid. Yani sathul masjid. Kita menamakannya adalah atap masjid. Ya, atap masjid. Ya. Atap masjid di zaman Nabi Muhammad SAW itu sebagai tempat untuk azan. Dan Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau apabila azan maka naik ila sathil masjid, yaitu ke atap masjid. Sehingga para sahabat meriwayatkan bahwa kami melihat bagaimana Bilal itu ketika mengatakan hayya ala shalah ke kanan, hayya ala falah ke kiri, lawa unukahu yaminan wa shimalan, bahwa para sahabat melihat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, karena tentunya waktu itu belum ada pengeras suara, maka mengumandangkan azan di tempat yang tinggi yaitu fi sathil masjid. Ya. Pendapat yang rajih hukumnya adalah hukum masjid. Jadi hukumnya adalah hukum masjid. Dalam arti kalau orang sholat di atasnya itu adalah sebagai sholat di masjid. Dan hukumnya adalah hukum masjid. Sehingga dinukil ijma oleh sebagian para ulama, ya, bahwa kalau orang beritikaf di atap masjid, maka itu adalah hukumnya sah dan apa? Boleh. Ya, kalau kita mengatakan tahapan kedua atau tingkat kedua, ketiga, ya, itu adalah bimakna, artinya dalam arti yang sama. Ya. Kemudian yang keempat, manaratul masjid, menara masjid. Ya. Menara masjid itu adalah tempat yang merupakan alamah. Jadi sebagai tanda menara masjid, alamah. Ya, digunakan untuk azan. Tapi dari sisi hukum apakah masjid atau bukan, maka menara masjid itu bisa dikategorikan beberapa jenis menara. Yang pertama, menara yang ada di bangunan masjid. Jadi ini bangunan kemudian dibikin menara tinggi. Maka pendapat yang rajih hukum masjid dia. Jadi kalau ada orang sholat di menara, ya sholat di masjidnya. Karena dia diniatkan. Yang kedua, menara yang itu menyambung dengan teras masjid. Jadi dibangun di situ. Maka yang rajih dia adalah hukum masjid. Hukum masjid. Yang ketiga, yaitu menara yang munfasil. Menara yang terpisah dari masjid. Kan tidak sedikit menara disimpan jauh gitu ya, bukan hanya di halaman jauh. Di sebagian masjid-masjid di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu dibangun di luar masjid. Dan tidak diniatkan itu adalah masjid. Maka hukumnya adalah bukan hukum masjid. Jadi hukumnya adalah bukan hukum masjid. Ya. Kemudian yang terakhir untuk sore hari ini, di antara hal yang sangat penting di masjid, ya, yaitu ada tiga lagi. Yang pertama adalah abwabul masjid, yaitu pintu-pintu masjid. Ya. Membuat pintu masjid termasuk sunnah. Ya. Jadi membuat pintu masjid termasuk sunnah. Mana yang menunjukkan pintu masjid bagian dari sunnah? Ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila masuk masjid mengatakan apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Menunjukkan bahwa biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat masuk dari pintu masjid. Kemudian yang kedua, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, beliau mengatakan, ya, demi Allah, aku tidak pernah masuk ke pintu yang biasa wanita suka masuk ke masjid. Jadi saking menjaganya, tidak ikhtilat. Jadi Abdullah bin Umar itu mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah masuk ke pintu yang wanita-wanita suka masuk. Kalau kita wanita sengaja dicari. Kalau para sahabat itu menjaga, imannya lebih kuat dari kita, tetapi dijaga itu. Dijaga betul-betul dan menjaga hati itu ya. Para sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu memperhatikan. Jadi menunjukkan punya pintu masjid. Yang ketiga, hadis lebih khusus lagi. Bahwa Nabi SAW mengatakan tentang hari Jumat, bahwa Nabi SAW mengatakan al-malaikatu yakumuna, yani yakumuna al-abwabil masjid, yaktubuna al-awal fal-awal. Bahwa di hari Jumat para malaikat itu berada di pintu-pintu masjid, dan mereka para malaikat menulis orang siapa yang pertama masuk masjid, al-awal fal-awal. Dan apabila imam telah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri di mimbar, maka apa, malaikat-malaikat itu berbondong-bondong duduk di depan khatib mendengarkan khutbah. Jadi menunjukkan sunnah memang ada pintu-pintu masjid. Ya. Kemudian masjid juga berkaitan dengan huha. Maksudnya adalah seperti jendela gitu. Itu ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian-bagian dari ornamen masjid. Yang terakhir, mimbar. Yang terakhir adalah mimbar. Jadi mimbar masjid. Mimbar di sebuah masjid adalah bagian penting. Kenapa dikatakan bagian penting? Nabi SAW itu sampai menyuruh, sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa Nabi SAW meminta kepada seorang ya wanita, artinya dia seorang janda dan memiliki anak laki-laki, tukang pembuat tukang kayu. Maka beliau Nabi SAW meminta untuk dibuatkan mimbar. Dan mimbar Nabi SAW awalnya terbuat dari batang kurma. Batang kurma. Nah, untuk apa mimbar di masjid? Dia punya dua fungsi yang sangat agung. Jadi kenapa masjid mesti punya mimbar? Yang pertama, li'ilqai al-muhadarah wa ta'lim. Jadi tujuan yang pertama, mimbar ada untuk adanya pembelajaran, itu ta'lim. Karena disunahkan bahwa guru lebih tinggi dari muridnya. Dan Nabi SAW berada di atas mimbar. Yang kedua, ini lebih penting lagi. Bahwa di antara sunnah dalam sholat Jumat, yaitu ada khutbah. Dan khutbahnya di atas mimbar. Jadi mimbar itu bagian terpenting. Jadi masjid yang ada sholat Jumatnya, mesti ada apa? Mimbarnya. Karena mimbar bagian dari sunnah ketika apa berkhutbah dalam Jumat. Jadi ketika berkhutbah dalam Jumat. Ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, tidak sampai terperinci satuannya berkaitan dengan ornamen masjid ini karena membutuhkan waktu yang sangat luas. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Kembali di sore hari ini, ilmu yang telah kita dengarkan bersama dari pembahasan masih dalam kitab sholat dan juga masih dalam pembahasan kita, yaitu tentang bab membangun masjid dan juga ornamen-ornamen atau hiasan atau berhias di dalam membangun masjid. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab dan kami mengajak kembali untuk sahabat Gema Islam dan juga hadirin jamaah ikhwan ataupun akhwat bisa langsung bertanya di sore hari ini melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-2425-255. Kamu lagi kembali di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyaknya umat berlomba-lomba beramal di hari Jumat, salah satunya dengan memberikan makanan gratis yang dikhususkan untuk jamaah sholat Jumat. Apakah ada keutamaan untuk memberikan makan kepada para jamaah sholat Jumat secara khusus, Ustadz? Dan juga tentunya menjadi hal beberapa jamaah sholat Jumat ini memilih, Ustaz, di masjid yang mungkin makanannya enak atau ayak gitu, Ustaz. Jazakumullahu khair untuk jawabannya, Ustaz. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya saya sudah membuat juga video khusus ya berkaitan tentang menghususkan sedekah di hari Jumat ya. Pendapat yang rajih bahwa tidak ada keutamaan bersedekah dihususkan di hari Jumat. Artinya tidak ada istilah sedekah Jumat. Jadi tidak ada istilah khusus sedekah Jumat. Artinya dengan menyebutkan pahala tertentu, kemudian sengaja mengorganisir ataupun membuat acara sedekah Jumat, itu tidak ada. Contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat. Tapi ketika orang itu melakukan sedekah di hari Jumat, artinya di sini sudfah, dengan spontan, itu tidak mengapa, tidak mengapa. Tapi tidak ada istilah sedekah Jumat, tidak ada istilah sedekah Jumat, ya. Tidak ada keutamaan khusus itu ya. Orang bersedekah di hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga sahabat Muslim. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Rusman di Salawu. Ustaz, saya punya kakak yang bangunan rumahnya dibangun sengaja di atas masjid. Katanya memang itu teras masjid di lantai 2 dan tidak terpakai Ustaz. Jadi bangunan rumahnya meluas ke bangunan lantai 2 masjid. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, kalau masuk ke bangunan masjid berarti hukumnya hukum masjid. Jadi masuk kepada hukum masjid. Kalau itu bangunannya berada di atap masjid. Ya. Tergantung itu masjidnya masjid siapa? Masjid pribadi atau masjid umum? Ya, masjid umum juga mungkin itu termasuk pelanggaran nanti kalau tanahnya tanah siapa? Tanah wakaf atau siapa? Itu punya hukum-hukum tersendiri nanti tentang wakaf menggunakan tanah masjid. Itu ada hukum-hukum tersendiri. Ada hukum tersendiri. Baik Ustaz, jazakallahu khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya, dan mungkin untuk hukum terkait dengan pelanggaran dan sebagainya bisa ditanyakan atau lebih terperinci lagi pertanyaannya. Baik, kita akan terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk jamaah ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustaz di sore hari ini berkaitan dengan tema ataupun tentang pembahasan kita dari kitab Sahih Bukhari. Kami persilakan Pak, jika ada yang bertanya dan sudah kita siapkan mikrofon. Silakan jika ada yang ingin bertanya langsung Pak. Jika tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, pertanyaan dari hamba Allah kembali. Ustaz, apa hukumnya duduk dengan menyandarkan kepada dua tangan atau satu tangan ke belakang Ustaz di dalam masjid? Apakah benar hukumnya makruh Ustaz? Jazakallah khairan. Ikhtiba ya. Hukum ikhtiba di masjid itu, ikhtiba itu tergantung ya. Yang dilarang itu ketika orang ikhtiba itu bahasa kitanya apa ya, bahasa ya, dengan kain yang satu yang kemungkinan kelihatan apa auratnya, jadi tidak boleh. Tapi saya tidak nangkep seperti begini maksudnya ke depan. Hah? Meluk lutut ihtiba itu boleh, tetapi yang harus dijaga itu sisi auratnya. Kalau kita di zaman hari ini tidak ada mahdur ya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan terlarang. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umumnya para sahabat itu kainnya cuma satu gitu. Sehingga kalau mereka ihtiba kelihatan apa? Auratnya. Jadi ilahnya itu kelihatan apa? Aurat. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, ini penanya mengirimkan gambar. Jadi gambarnya yang menyandarkan ke belakang Ustaz, bukan memeluk lutut. Naam Ustaz. Apa-apa Ustaz. Tidak ada larangan makruhnya Ustaz ya. Baik Ustaz, semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga sahabat Islam dan juga jemaah sekalian. Pertanyaan terakhir Ustaz penutup di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Ridho di Pulau Punjung, Sumatera Barat. Ustaz, adakah anjurannya untuk meninggikan menara masjid sampai besar biayanya 1 miliar lebih untuk satu menara masjid Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, kalau pertanyaan itu ya susah gitu, kalau bukan susah gitu. Maksudnya membangun masjid itu efektif, efisien kan gitu. Tujuannya adalah untuk isinya. Bukan tujuannya adalah berkaitan dengan apa? Kemewahannya. Jadi bukan tujuannya apa? Kemewahannya. Cuma untuk apa? Menghukumi satuan seperti itu berkaitan dengan harganya mungkin sekian miliar atau sekian, itu tidak bisa dibatasi gitu ya. Tidak bisa dibatasi. Tapi batasan yang disebutkan dalam syariat tadi tidak mughalat. Tidak berlebihan. Dan tentunya bagi kaum muslimin ada beberapa juga yang perlu diperhatikan dalam membangun masjid. Ya. Contoh, ya. Membangun masjid tidak terlalu banyak tiangnya. Kenapa dianjurkan membangun masjid tidak terlalu banyak tiangnya? Karena tiang-tiang itu memutuskan sob sholat. Karena Nabi SAW melarang seseorang untuk sholat baina sawari. Jadi dilarang kita sholat di antara tiang-tiang. Dan terancam juga dengan hadis man qata'a as-saffa qata'ahullah. Jadi siapa yang memutuskan saf, maka akan diputuskan rahmahnya. Jadi diputuskan rahmahnya. Ya. Berkaitan dengan tadi seperti menara, sejauh mana efektif menara itu dengan itu. Ya, kalau dibangun di masjid lain mungkin bisa satu masjid kan gitu. Kalau sekarang 5 menara dengan pertanyaan tadi berarti 5 apa? 5 miliar untuk menara ya. Ya. Yang jelas kaidahnya tidak boleh berlebihan gitu aja. Nah, ukuran berlebihan mungkin akan berbeda-beda tergantung kondisinya juga. Kondisinya juga. Ya. Allah Ta'ala alam.